بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله pada kesempatan kali ini melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqin biha, yakni pada juz yang keempat, Al-Juz Ar-Rabi'u, juz yang keempat atau jilid yang keempat dari kitab tersebut. Sekarang pembahasan yang berikutnya, yakni Ad-Darsu Al-Khamisa Asyara. Ad-Darsu Al-Khamisa Asyara. Pelajaran yang ke-15. Jadi Al-Juz Ar-Rabi'u, jilid yang keempat dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah tersebut. Kemudian Ad-Darsu Al-Khamisa Asyara, pelajaran yang ke-15. Pada halaman 117 ya. Hiwar atau percakapan dalam pelajaran ini. Qala Aliun, Ali berkata atau di sini bertanya, ma natijatul ikhtibari asy-syahriyyi? Ya ustadzu, ma natijatul ikhtibari asy-syahriyyi? Ya ustadzu, di sini dalam bahasa Arab ya, isim istifhamnya itu dengan ma, ya, sesuai dengan penggunaan atau kebiasaan orang Arab, ya, mereka menanyakan yang seperti ini dengan ma, ma nanti jatuh lihtibari, ma nanti jatuh lihtibari syahriyi, apa hasil ujian akhir. Ya, kalau diartikan secara harfiah ya, ma kan apa ya? Apa atau apakah? Apakah hasil ujian akhir? Alhamdulillah. Apakah hasil ujian bulanan? Ya? Al-ikhtibar, al-ikhtibar asy-syahri, ujian bulanan. Asy-syahri ya, bulanan. Ya, jadi tiap bulan ada ujian, ya, ujian bulanan. Ya. Jadi apakah hasil ujian bulanan? Ini kalau diartikan secara harfiah, ya, mengikuti tadi dalam bahasa Arabnya dengan ma. Tetapi, bagaimana dalam bahasa Indonesia atau menurut kebiasaan orang Indonesia untuk menanyakan semacam ini, kalau dengan apakah, tidak lazim ya, agak janggal atau agak sulit. Artinya tidak terbiasa dengan ungkapan seperti itu untuk menanyakan hasil atau menanyakan sesuatu yang seperti ini. Apakah hasil ujian bulanan? Kan ya, tidak lazim dalam bahasa Indonesia, tidak lazim dalam masyarakat Indonesia mengucapkan atau bertanya seperti itu. Jadi diartikan apa? Bagaimana? Ya. Orang Indonesia biasanya menggunakan dengan kata tanya apa? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimanakah hasil ujian bulanan? Ya, itu ya, itu dalam bahasa Indonesia sesuai dengan uruf, ya, uruf atau adat kebiasaan orang Indonesia ya, untuk menanyakan semacam ini dengan kata tanya bagaimana. Adapun orang Arab, ya, orang Arab itu menanyakan yang semacam ini dengan apa? Dengan isim istifham, yakni ma, bukan kaifa. Jadi tidak dengan kaifa, tidak mereka tidak menanyakan kaifa natijatu. Tidak demikian. Menurut yang disebutkan di sini ya, itu dengan ma, ya. Jadi yang semacam ini juga harus diperhatikan. Ya, jadi berbahasa, ya, tentunya yang menyesuaikan dengan uruf atau dengan adat budaya penutur aslinya. Ya, kalau bahasa Arab ya sesuai dengan budaya orang Arab. Bahasa Indonesia ya sesuai dengan adat kebiasaan orang Indonesia dan seterusnya. Ya, orang Inggris ya bahasa Inggris ya sesuai dengan orang Inggris. Bahasa Jawa misalkan ya sesuai dengan orang Jawa. Bahasa Aceh misalkan ya sesuai dengan orang Aceh. Nanti bahasa Papua ya menyesuaikan dengan apa? Ya menyesuaikan dengan orang Papua dan seterusnya. Ya, semua bahasa di dunia seperti itu. Ya, bahasa akan ya menyesuaikan dengan adat istiadat atau budaya dari penutur aslinya. Satu contoh seperti ya ketika menanyakan nama, ya orang Arab menanyakan nama dengan apa? Dengan ma, ma, masmuka, ma ismuka atau masmuka. Menanyakan nama dengan ma. Tapi orang Indonesia menanyakan nama dengan apa? Dengan siapa? Dengan kata tanya siapa? Bukan dengan apa? Siapa namamu? Itu orang Indonesia. Bukan apakah namamu? Nah, tidak demikian. Padahal orang Arab menanyakan dengan ma, tidak dengan man. Bukan man ismuka atau man ismuka, tidak. Tetapi orang Arab menanyakan dengan ma, ma ismuka atau masmuka. Ya. Itu ya. Kedar tambahannya untuk mengingatkan hal-hal semacam itu juga perlu diperhatikan. Ya. Berikutnya. Jadi tadi ya, Ali berkata, yaitu bertanya semacam ini, ma natijatul ikhtibari syahriyi ya ustadu, bagaimana hasil ujian bulanannya, wahai dosen, ya ustadu, ustad di sini maknanya dosen ya, karena di sini terkait dengan apa lembaga pendidikan di tingkat atau apa tingkat tinggi, artinya sesudah ya universitas atau yang setara dengan itu ya di ma'had, yaitu apa jenjang yang setingkat dengan universitas ya. Jadi kalau di Indonesia apa pengajarnya dinamakan dosen ya. Berikutnya qala al-mudarris, berkata pengajar atau dosennya, sang dosen atau sang pengajar, najahatullabu kulluhum ya. Najahatullabu kulluhum illa wahidan minhum ya. Najahatullabu kulluhum ya. Najaha berhasil, sukses atau berhasil. Ya, at-tullabu para ya kalau mas kalau di tingkat universitas atau yang sederajat ya berarti at-tullab di sini mahasiswa. Jadi para mahasiswa itu berhasil. Kulluhum semuanya. Kullu di sini sebagai apa? Taukid ya, penekanan. Jadi para mahasiswa semuanya. Jadi kalau misalkan disebut at-tullabu para mahasiswa, hanya itu saja. Najahatullabu para mahasiswa itu berhasil, maka di situ mungkin artinya memungkinkan memungkinkan bahwa ada yang berhasil, ada yang tidak, atau mayoritas berhasil, berarti ada beberapa yang mungkin tidak berhasil. Itu memungkinkan ketika disebutkan najahatullabu para mahasiswa itu berhasil ya, karena di situ apa ada kemungkinan tadi ya ada beberapa yang tidak berhasil, itu memungkinkan ya, artinya secara kandungan makna ya secara kandungan makna memungkinkan demikian, memungkinkan artinya bisa jadi demikian atau bisa pula memang benar-benar semuanya berhasil. Ya. Najahatullabu para mahasiswa itu berhasil. Ini juga memungkinkan bahwasanya semuanya berhasil. Nah, kemudian apa? Untuk menekankan bahwa memang yang dimaksud di situ semua tulab, semua mahasiswa itu berhasil, maka ditambahkan taukid. Di sini dengan lafaz kullu, kulluhum. Ya, artinya di sini untuk taukid, untuk menekankan, menegaskan. Ya, bahwasanya yang berhasil itu adalah mahasiswa semuanya. Ya, semuanya. Najahatullahu kulluhum. Ya, para mahasiswa itu semuanya berhasil. Illa wahidan minhum. Kecuali satu dari mereka. Nah, di sini ada illa. Ini secara makna tadi, ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu mengecualikan. Ya, ketika yang tadi disebutkan semuanya berhasil, ternyata ada satu. Karena di sini disebut wahidannya, illa wahidan minhum, kecuali satu dari mereka. Kecuali hanya satu dari mereka, berarti ada yang tidak berhasil. Berapa orang? Ya sesuai yang disebutkan, wahidan, satu. Jadi yang tidak berhasil satu orang. Ya. Ini, jadi illa di sini untuk mengecualikan tadi. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu mengecualikan. Ya, nanti ada pembahasannya insya Allah ya tentang hal ini ya. Ini, jadi illa wahidan minhum, kecuali satu dari mereka atau hanya satu dari mereka. Artinya ada satu orang yang tidak berhasil. Dari semua mahasiswa yang ada dalam kelas itu, semuanya berhasil, kecuali hanya satu orang saja yang tidak berhasil. Ini ya. Qala Ibrahimu, Ibrahim berkata, akhsha an akuna iyyahu. Akhsha an akuna iyyahu. Akhsha, saya khawatir. Saya takut atau saya khawatir. An akuna iyyahu. Saya itulah dia. An akuna, bahwasanya saya adalah dia. Maksudnya siapa? Saya adalah dia. Dia di sini yaitu tadi mahasiswa yang tidak berhasil. Yaitu kembali ke apa tadi? Wahidan minhum, satu dari mereka. Ya, wahidan minhum, satu dari mereka. Satu mahasiswa dari mereka. Dari para mahasiswa semuanya. Gitu ya. Jadi dia orang itu. Nah, di sini digantikan dengan bomber iyahu. Ini akhsha an akuna iyahu. Saya khawatir, saya takut bahwasanya akulah atau aku atau saya itulah dia, yaitu yang satu orang yang tidak berhasil tadi. Qala al-mudarrisu, na'am, ya, anta dhaka, kamu dia, kamu afwan. Kalau arti harfiahnya anta, kamu, zaka, itu, atau itulah. Ya, kamu itulah. Atau apa? Kamu, ya, dia itu. Ya, atau yang semisal itu ya, dalam bahasa Indonesia, nanti bisa dicarikan yang pas. Ya. Kamu, itulah. Itulah dia. Atau kamu, ya, dia itu. Itu ya. Artinya di sini zaka, isim isyarah ya, untuk menunjuk tadi satu orang yang tidak berhasil tadi ya. Qala Ibrahimu, Ibrahim berkata, kaifa rasibtu. Kaifa rasabtu ya. Kaifa rasabtu wa qad ajibtu. Afwan. Kaifa rasabtu wa qad ajabtu anil as'ilati kulliha illa al-awwala. Ya, kaifa rasabtu? Bagaimana saya gagal? Bagaimana bisa saya gagal? Wa qad ajabtu anil as'ilati kulliha. Sedangkan sungguh saya telah menjawab soal-soal itu semuanya. Ya. Jadi sedangkan ya, wawu di sini ya bisa jadi wawu hal ya, memungkinkan. Artinya sedangkan atau dalam keadaan saya sungguh sudah menjawab soal-soal itu semuanya. Illal awwala, kecuali yang pertama. Kecuali soal yang pertama. Ini ya. Jadi di sini Ibrahim apa? Semacam apa, heran gitu ya. Kok bisa saya itu gagal? Ya, padahal saya sudah saya sudah menjawab soal-soal semuanya. Kecuali soal yang pertama. Artinya soal yang pertama tidak dia jawab. Adapun soal-soal yang lain dia jawab. Ini ya. Kaifa sabtu, bagaimana saya gagal? Ya, bagaimana bisa saya gagal? Kok bisa saya gagal? Itu apa, kalau dalam bahasa Indonesia yang agak bebas ya, kok bisa saya gagal gitu ya. Kalau yang bahasa resmi atau bahasa yang baku ya, bagaimana saya gagal? Bagaimana bisa saya gagal? Waqad ajabtu 'anil as'ilati kulliha, padahal atau sedangkan tadi sungguh saya sudah menjawab soal-soal itu semuanya. Illal awwala, kecuali yang pertama. Qala al-mudarrisu, berkata sang dosen, pengajar. Al-awwalu huwal muhimmu. Al-awwalu, yang pertama. Huwa al-muhimmu, itulah dia yang muhim, yang penting. Al-awwalu huwal muhimmu. Yang pertama, itulah yang penting. Ya, jadi soal yang pertama itu adalah soal yang justru itulah soal yang penting. Ya. Walahu salatuna darajatan. Ya, walahu salatuna darajatan. Dan dia, yaitu soal yang pertama tadi, mempunyai 30 derajat. Artinya 30 nilai. Atau apa? Poin ya. Poin nilai. Mungkin dalam satu ujian ini nilainya, nilai apa, total nilai secara akumulatif atau kuant ya, itu 100. Nah, dari 100 ini dibagi menjadi beberapa soal. Nah, soal yang pertama itu nilainya atau poinnya tadi apa, berapa? 30. Nanti dijumlah dengan soal-soal yang lain sehingga ya, kalau semuanya benar nanti akan menghasilkan nilai 100. Nah, kalau tiap soal dari yang ada sesuai dengan tadi derajatnya atau nilainya apa atau poinnya atau yang semacam itu ya, nanti akan berjumlah menjadi 100, nilainya 100. Itu kalau benar semuanya, mumtaz ya. Ini. Jadi ini soal yang pertama, dia punya nilai atau kadar nilai atau derajat atau yang semisalnya ya, itu 100. Oh, 30 apa? Soal yang pertama ya, kadar nilainya 30 ya. Poinnya 30. Ya. Ya ikhwan, wahai saudara-saudara. Ijtahidu ijtihadan. Ijtahidu ijtihadan. Faqad iqtaraba al-imtihanun nihaiyu. Faqad iqtaraba al-imtihanun nihaiyu. Walam yabqa illa syahrun wahidun aw aqallu. Ya ikhwan, wahai saudara-saudara, ijtahidu ijtihadan. Ya. Ijtahidu, bersungguh-sungguhlah kalian. Ijtihadan. Ini ijtihadan apa? Dia masdar ya. Masdar ini mansub ya, disebutkan setelah fi'ilnya. Artinya fi'il yang sama dengan masdar tersebut. Yaitu ijtahidu, ini fi'ilnya, fi'il amr, kemudian setelahnya ada masdar yang asalnya sama, asal katanya sama tadi ya. Maka apa? Ijtihadan di sini sebagai maf'ul mutlak. Kemudian faedahnya, fungsinya untuk apa? Ya, maf'ul mutlak ada beberapa fungsi, beberapa faedah atau beberapa makna. Untuk yang di sini sebagai taukid. Ya, ijtihad ini taukid. Ya, jadi maknanya apa? Ijtahidu ijtihadan. Ya, artinya bersungguh-sungguh kalian. Ya, ijtihadan dengan sesungguh-sungguhnya. Atau dengan sebenar-benarnya. Jadi bersungguh-sungguh kalian dengan sebenar-benarnya. Jadi istihadah bukan bermakna satu kali kesungguhan. Tidak diartikan apa bersungguh-sungguh kalian dengan satu kali kesungguhan. Bukan. Itu bukan makna maf'ul mutlak untuk taukid. Tidak demikian. Jadi taukid dia penegasan. Bersungguh-sungguhlah kalian dengan sebenar-benarnya atau dengan sesungguh-sungguhnya. Kalau orang Jawa tenanan gitu ya. Ini. Atau ijtahidu rajinlah kalian. Rajinlah, bersungguh-sungguh atau rajinlah kalian ijtihadan dengan sebenar-benarnya. Atau benar-benar rajin. Benar-benar bersungguh-sungguh. Gitu ya. Yang jelas apa? Di situ ijtihadan itu maf'ul mutlak. Faedahnya atau fungsinya untuk taukid ya. Faqad iqtaraba al-imtihanu an-nihaiyyu. Faqad iqtaraba al-imtihanu an-nihaiyyu. Maka atau karena sungguh telah dekat iqtaraba telah dekat al-imtihanu an-nihaiyyu, ujian akhir. Ya, ujian akhir. Ya. Akhir semester. Ya, kalau di ya, lembaga pendidikan ya, universitas ya semacam itu ya ada ujian akhir semester atau yang semisalnya. Walam yabqa illa syahrun wahidun aw aqallu, dan tidak tersisa illa syahrun wahidun kecuali satu bulan aw aqallu atau kurang. Ya. Tidak tersisa apanya? Ya maksudnya waktunya ya, sesuai konteks kalimatnya bisa difahami. Tidak tersisa kecuali hanya satu bulan atau kurang. Jadi waktu yang ada itu tidak banyak. Ya, hanya tersisa satu bulan atau kurang dari itu. Ya. Qala Zuhairun. Zuhair berkata atau bertanya ya, karena di sini kalimatnya pertanyaan. Kam darsan nadurusu lilim dihani. Kam darsan nadurusu lilim dihani. Berapa pelajaran? Ya, berapa pelajaran ya? Kam darsan berapa pelajaran? Nadurusu kami belajar, kami pelajari lilim dihani untuk ujian tersebut, untuk ujian akhir tersebut. Qalal mudarrisu nadurusu al-kitaba kullahu. Ya, nadurusu al-kitaba kullahu insya'allahu. Ya, kita akan belajar satu kitab ini, kullahu semuanya. Kita akan belajar, kita akan mempelajari satu buku ini semuanya. Al-kitab, ya, buku. Ya, ini mufrad, berarti kan satu ya. Satu buku ini. Ya, kullahu, ya, semuanya. Insya'allahu insya'allah jika Allah menghendaki. Qala Ahmadu Ahmad berkata, illa darsainil akhirani kecuali dua pelajaran yang akhir. Nah, di sini Ahmad menambahkan ya dari ucapan mudaris tadi, ucapan dosen tadi. Tadi dosennya, mudarisnya mengatakan apa? Kita akan belajar satu buku ini semuanya. Semuanya. Artinya apa? Nah, di situ ada penekanan ya. Kullahu. Ada taukid. Semuanya. Semuanya berarti dari bab awal, bab pertama, sampai bab yang terakhir. Semuanya. Dari awal sampai yang akhir. Satu buku semuanya. Tidak ada yang diperkecualikan atau tidak ada yang ditinggalkan. Satu buku semuanya. Itu ya. Kemudian Ahmad tadi menambahkan atau menyampaikan illa darsainil akhirani kecuali dua pelajaran yang akhir. Ya, kecuali dua pelajaran yang akhir. Ya, kemudian mudaris menanggapi lagi. Qala al-mudarisu, mudaris sang dosen menanggapi ucapan Ahmad, tidak. Nah, artinya apa? Dia menyanggah ucapan Ahmad tadi yang mengatakan kecuali dua pelajaran yang akhir. Maksud Ahmad apa? Dua pelajaran yang akhir, ya, dua pelajaran yang akhir itu tidak di tidak dipelajari, tidak usah di atau tidak perlu dipelajari ya, untuk ujian akhir tersebut. Itu menurut Ahmad tadi ya. Tetapi kemudian dia disanggah oleh mudarisnya, oleh dosennya. La, tidak. Bal nad'urusu al-kitaba kullahu. Bal nad'urusu al-kitaba kullahu. Bahkan atau tetapi kita akan belajar buku ini. Kullahu semuanya. Kita akan belajar, kita akan mempelajari satu buku ini semuanya. Ya. Sudah jelas ada taukid di sini, kullahu semuanya. Artinya apa? Dari bab awal sampai bab yang terakhir. Ya. Bahkan yang disampaikan Ahmad, dua pelajaran yang terakhir, yaitu termasuk yang akan dipelajari, termasuk yang akan menjadi materi ujian. Jadi semuanya dari pelajaran yang pertama, ad-darsul awal sampai ad-darsul akhir. Ya, ad-darsul akhir, pelajaran yang terakhir. Ini ya. Ya. Tidak ada yang diperkecualikan ya. Ini yang disampaikan oleh mudaris. Kullahu semuanya. Baik. Berikutnya, yusajjilul ghiyaba. Yusajjilul ghiyaba, mudaris ini mencatat, yusajjilul yang mencatat, al-ghiyab, ketidakhadiran, absensi. Jadi makna absensi apa? Ketidakhadiran. Yang tidak hadir. Ya, dicatat. Man ghaibun al-yawma. Man ghaibun al-yawma. Siapa? Ghaibun. Ya, tidak hadir, ghaib. Jadi makna ghaib itu apa? Tidak hadir, tidak ada, ya, tidak datang. Artinya itu makna dari ghaib. Ya. Lawannya apa? Hadir, hadirun, hadir itu hadir, ada. Lawannya adalah ghaibun, ghaib, tidak ada atau tidak hadir. Ya. Man ghaibunil yauma? Man ghaibunil yauma? Siapakah ghaib yang tidak hadir? Yang absen al-yawma pada hari ini? Qala Aliun, Ali berkata, ma ghaba yawma. Ma ghaba yawma. Tidak ada yang ghaba. Atau ma ghaba, tidaklah ghaba. Tidaklah tidak hadir. Ya, al-yawma kecuali pada hari ini, illa hamidan kecuali hamid. Jadi tidaklah tidak hadir atau tidak ada yang tidak hadir. Ya, secara makna ya, pada hari ini, illa hamidan kecuali hamid. Maknanya apa? Semua tulab, semua mahasiswa tadi itu hadir. Kecuali Hamid. Jadi Hamid tidak hadir. Gitu ya. Qala Zuhairun. Zuhair berkata ataupun bertanya, aina daftari, di mana buku tulis saya? Ya ustadu, wahai ustad, wahai pak dosen. Qala al-mudarisu. Berkata mudaris, sang dosennya. Huwa ma'i. Dia bersama saya. Huwa di sini merujuk pada apa? Daftar Zuhair, jadi buku tulisnya Zuhair. Ya, jadi huwa ma'i, dia bersama saya. Jadi buku tulis Zuhair itu bersama saya. Sa'u'tikahu ghadan insya'allahu. Sa'u'tikahu ghadan insya'allahu. Saya akan memberikan dia. Saya akan memberikan padamu dia. Saya akan memberikannya kepadamu. Ya, ghadan, besok, insyaAllah. Ya, insyaAllah, jika Allah menghendaki. Ya, dulu sudah dibahas ya pada dhamir ya. U'tikahu. Ya, dhamirnya ya, ini. Berikutnya, laqad shahhahtu ad-dafatira kullaha illa iyyahu. Ya, laqad shahhahtu ad-dafatir kullaha illa iyyahu. Sungguh ya, laqad jadi sungguh benar-benar shahhahtu, aku telah memeriksa ya, ad-dafatir kullaha, buku-buku tulis semuanya ya. Jadi Pak dosen ini sudah memeriksa semua buku-buku tulis yang tadi ya, miliknya para tulab tadi. Illa iyahu, kecuali dia. Iyahu di sini bomir merujuk pada mana? Yaitu daftar dari Zaid, daftar Zuhair ya, daftar Zuhair, buku tulisnya Zuhair. Jadi mudaris mengatakan saya sudah mengoreksi ya, buku-buku tulis itu semuanya kecuali dia, itu kecuali buku tulis Zuhair ya. Berikutnya, mengalihkan pembicaraan atau topik pembicaraan pada yang lainnya. Fil hisati sabiqati, pada kesempatan yang terdahulu, syarahtu lakum ad-darsa. Saya sudah menjelaskan lakum, untuk kalian, ad-darsa, pelajarannya. Ya. Pada kesempatan yang terdahulu, yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan untuk kalian pelajarannya. Illa cumalan minhu, kecuali beberapa kalimat darinya, dari pelajaran tersebut. Jika kalian menginginkan jika kalian menginginkan u'idu, dal ya, dengan dal, bukan dal, tapi dal, u'idu, aku mengulangi. Jadi u'idu di sini maknanya mengulangi. Syarhahu, penjelasannya. Jadi idza aratum u'idu syarhahu, jika kalian menginginkan aku mengulangi penjelasannya. Membacanya biar lebih tepat ya, bisa difahami dengan tepat ya. Idza aradtum, jika kalian menginginkan ini ya, ini syaratnya ya, kalimat syaratnya. Idza aradtum, jika kalian menginginkan. U'idu syarhahu, ini jawabnya. U'idu syarhahu, saya akan mengulangi penjelasannya. Ini untuk meluruskan tadi yang disebutkan sebelum ini yang ya, apa yang dibacakan tadi ya, dikoreksi, dibenarkan. Jadi idza aradtum, jika kalian menginginkan. Jadi intonasi membaca itu juga mempengaruhi ya. Jadi dalam membaca, mengucapkan sesuatu, berkata-kata, bercakap-cakap, intonasi ataupun jeda ataupun apa nada bicara dan sebagainya itu akan mempengaruhi pemahaman atau makna yang ditangkap oleh lawan bicara. Kalau misalkan tadi diartikan dengan yang disebutkan tadi, idza aradtum u'idu syarhahu, jika kalian menginginkan aku mengulangi penjelasannya, ini kan ya mungkin bisa diartikan seperti itu, tapi nanti pemahamannya berbeda. Yang lebih tepat tadi yang dibacakan setelahnya, yang dikoreksi tadi ya, idza aradtum, jika kalian menginginkan u'idu syarhahu, maka ya, itu ya, jadi ini jawabnya. Maka mu'idu syarhahu, aku akan mengulangi, saya akan mengulangi penjelasannya. Ya, ini. Qabla an ashraha al-jumal allati lam tushrah ba'du. Ya. Sebelum ya, qabla sebelum an ashraha al-jumal, sebelum saya menjelaskan kalimat-kalimat allati lam tushrah ba'du, yang belum dijelaskan setelahnya. Atau yang belum dijelaskan, itu aja. Lam tushrah ba'du, ini maknanya belum dijelaskan. Ya, ini. Jadi jika kalian menginginkan, maka saya akan mengulangi penjelasannya sebelum saya menjelaskan kalimat-kalimat yang belum dijelaskan. Itu ya. Nah, kalau dibaca dengan benar, dengan tepat, insya Allah apa, orang yang mendengar akan bisa memahami maksud kalimat tersebut dengan benar, dengan tepat, sesuai yang diinginkan atau sesuai yang di apa yang dimaksud oleh pembicara. Ya. Tetapi kalau membacanya tadi keliru atau tidak pas, mungkin intonasinya, nada bicaranya, atau penggalan kalimatnya, spasi atau jeda perkata-perkatanya, maka nanti orang yang mendengar atau lawan bicara juga bisa salah dalam memahami maksud suatu ucapan. Jadi itu pun juga pengaruh ya dalam berucap, dalam berkata-kata. Ya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab ataupun bahasa yang lainnya, semua bahasa ya sama saja. Itu akan nada bicara atau intonasi, kemudian penggalan bagian-bagian kalimat, kata per kata dan seterusnya, jeda atau spasi dan yang lainnya, itu akan bisa mempengaruhi pemahaman makna kalimat. Jadi perhatikan ini juga ya. Berikutnya, qala Ibrahimu, Ibrahim berkata, la hajata ila i'adati syarhihi ya ustadu, la hajata ila i'adati syarhihi ya ustadu, faqad fahimnahu. Ini Ibrahim mengatakan, la hajata, tidak ada hajat, tidak ada keperlu, ya, tidak ada keperluan, ila i'adati syarhihi, ada pengulangan penjelasannya. Tidak ada keperluan untuk mengulangi penjelasannya. Ya ustadz, wahai ustadz, wahai dosen. Faqad fahimnahu, karena sungguh kami telah memahaminya. Ini menurut Ibrahim dia apa? Menganggap pelajaran itu sudah difahami. Ya, sehingga apa, tidak perlu diulangi lagi. Kemudian temannya Aliun qala, berkata, mengatakan, arju an tu'ida. Arju an tu'ida syarhahu ya ustadu. Arju an tu'ida syarhahu ya ustadu. Saya berharap Anda mengulangi penjelasannya, wahai dosen. Falam yafhamhu ahadun illa Ibrahimu. Falam yafhamhu ahadun, karena tidaklah memahaminya seorang pun, ya, tidaklah memahaminya, memahami pelajaran tersebut seorang pun, ya, ahadun, satu orang pun, illa Ibrahim, kecuali Ibrahim, ya, kecuali hanya Ibrahim. Jadi ternyata apa, hanya Ibrahim saja yang faham pelajaran tersebut, sehingga tadi Ibrahim mengatakan apa, la hajata ila i'adati syarhihi, tidak ada keperluan mengulangi penjelasannya karena dia faham. Tapi ternyata teman-teman yang lainnya tidak faham atau belum faham, sehingga di sini apa tadi Ali mengatakan, saya berharap, arju antu'ida syarhu, saya berharap Anda mengulangi penjelasannya. Falam yafhamhu ahadan illa Ibrahimu, karena tidaklah memahaminya seorang pun kecuali hanya Ibrahim saja. Jadi Ibrahim faham, adapun teman-teman yang lainnya ya, dalam satu kelas ini belum faham ini ya. Qala al-mudarris, kemudian mudarris mengatakan, idzan nu'ida qira'at, idzan nu'ida qira'at al-amtsalatil waridati fid darsi. Idzan, jika demikian, nu'ida qira'at al-amtsalatil waridati fid darsi, kita mengulangi qira'at bacaan al-amtsalatil waridati fid darsi, contoh-contoh yang ada dalam dars ini, contoh-contoh yang ada yang datang atau yang muncul ya, dalam pelajaran ini. Iqra'il ayati ya Zuhairu. Iqra'il ayati ya Zuhairu. Bacalah ayat-ayatnya wahai Zuhair. Qala Zuhairu, Zuhair berkata, membaca ayat-ayat yang disebutkan dalam dars ini. Ba'da listi'adati. Ba'da listi'adati. Sesudah isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah, mengucapkan atau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim ayatnya, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, wa id qulna lil malaikati, dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat usjudu li adama, jadi Allah mengatakan kepada para malaikat, memerintahkan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, Nabi Adam alaihi salam. Fasajadu, lalu mereka sujud. Setelah diperintah oleh Allah ya, untuk sujud kepada Adam, maka malaikat, ya, para malaikat ini kemudian sujud. Ya, sujud kepada Adam, kepada Nabi Adam alaihi salam. Ini atas perintah Allah. Ya. Kemudian illa iblis, kecuali iblis. Ya, artinya apa? Illa iblis, kecuali iblis. Yakni iblis tidak sujud. Ya. Jadi fasajadu, mereka yaitu para malaikat sujud kecuali iblis. Illa iblis, kecuali iblis. Artinya apa? Iblis ini tidak sujud, tidak mau sujud. Ya, tidak melakukan sujud. Ya, aba, dia enggan, wastakbara, dan sombong, merasa besar, sombong. Ya, aba wastakbara, dia enggan, iblis ini enggan, tidak mau sujud, wastakbara, dan sombong, merasa besar. Ya, merasa lebih besar, lebih baik dari Adam, dari Nabi Adam alaihi salam. Ya, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dari orang-orang yang kufur, yang kafir, yang kufur. Ya. Orang-orang di sini untuk memudahkannya dalam menerjemahkan, ya, bukan berarti kemudian iblis itu orang ya, tidak, tetapi apa maksudnya? Insya Allah paham ya. Artinya orang-orang atau sesuatu yang atau zat ya, zat-zat yang kufur. Ya. Golongan yang kufur. Itu ya. Ini di surah Al-Baqarah ayat yang ke-34 ya. Ayat yang berikutnya. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ya. Fasyaribu minhu, maka mereka minum darinya. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Fasyaribu minhu, maka mereka minum. Ya, mereka banyak. Atau mungkin ya bisa dikatakan di sini mayoritas, kebanyakan. Ya. Illa qalilan, kecuali sedikit. Ya. Jadi qalil sedikit tentunya berarti apa lawannya? Kan banyak ya. Kafir tadi ya. Jadi kebanyakan mereka minum darinya, dari sungai tersebut untuk sebagai ujian dari Allah tadi ya. Ini di surah Al-Baqarah ayat yang ke-249 nanti bisa dibaca. Ya. Jadi mereka minum, ya, artinya di situ kebanyakan mereka ya, itu minum, minhu darinya, dari sungai tersebut. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Illa, ada illa. Artinya menunjukkan hukum yang berbeda atau berlawanan. Ya, ini apa? Illa qalilan, kecuali sedikit minhum, dari mereka. Berarti yang sedikit ini apa? Tidak minum. Tidak minum dari sungai tersebut. Tapi ya. Karena tadi sebelumnya dikatakan fasyaribu minhu. Mereka minum darinya. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Yakni sedikit dari mereka itu tidak minum dari sungai tersebut. Ayat yang berikutnya, ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Ma fa'aluhu, tidaklah mereka mengerjakannya, memperbuatnya atau mengerjakannya, melakukannya. Ya. Ini juga seperti tadi, kebanyakan mereka tidak mengerjakannya, tidak mengamalkannya, tidak berbuat hal tersebut. Illa qalilun minhum, kecuali sedikit dari mereka. Artinya apa? Sedikit dari mereka yang berbuat, yang beramal atau yang mengerjakan ya, hal tersebut. Ya. Surah An-Nisa ayat yang ke-66. Berikutnya, ayat yang berikutnya, fahal yuhlaku illal qawmul fasiqun. Maka ya, hal di sini ya, itu bermakna apa? Kalau diartikan ya, diterjemahkan, tidaklah. Fahal yuhlaku, maka tidakkah yuhlaku dibinasakan, dihancurkan, illal qawmul fasiqun, kecuali kaum yang fasik. Ya. Ini. Jadi surah Al-Ahqaf yang ke-35 ya. Berikutnya, qala al-mudarrisu, berkata mudaris, pengajar atau dosen, iqra'il haditha ya Aliyu. Iqra'il haditha ya Aliyu. Bacalah hadithnya wahai Ali. Qala Aliun, Ali berkata atau membaca hadith yang dimaksud ini. An Amr bin al-Harithi. Qala. An Amr bin al-Harithi. Dari Amr bin al-Harith. Qala. Dia mengatakan. Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran. Wala dirhaman. Wala abadan. Wala amatan. Ya, ma taraka Rasulullah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan. Ya, ma taraka, tidak meninggalkan. Dinaran, dinar. Wala dirhaman, dan tidak pula dirham. Wala abadan, tidak pula budak laki-laki. Wala amatan, dan tidak pula budak perempuan. Ini ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan dinar, tidak pula dirham, tidak pula budak laki-laki maupun tidak pula budak perempuan. Illa bakhlatahu al-baydha'a, ya, kecuali bakhlatahu, bagalnya. Bagal itu hewan peranakan antara kuda dengan keledai. Jadi campuran ya, peranakan dari kuda dengan keledai. Itu bagal ya. Illa bakhlatul baydha, kecuali bagal beliau yang putih, al-baydha putih. Allati kana yarkabuha, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam itu biasa menaikinya. Ya, tunggangan beliau, bakal yang putih ini. Baik. Wasilahahu, dan senjatanya. Wasilahahu, dan senjatanya. Wa ardan ja'alaha libani sabili sadaqatan. Dan ardan. Ya, kalau di sini konteksnya ya, tentu tidak diartikan apa bumi. Tidak mungkin meninggalkan atau mempunyai bumi. Maksudnya apa? Ardhon di sini tanah ya. Bukan bumi, tapi tanah. Wa ardhon, dan sebidang tanah. Ja'alaha li bani sabili, yang beliau jadikan tanah tersebut untuk ibni sabil, untuk apa? Ibni sabil. Ya. Orang yang safar, orang yang bepergian, melintasi jalan. Sedaqatan sebagai sedaqah. Jadi tanah yang beliau jadikan atau beliau peruntukkan bagi Ibnu Sabil, bagi orang yang bepergian, safar itu ya, itu untuk sebagai sedekah. Ya. Jadi maksud dari hadis tadi apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak meninggalkan ketika beliau wafat ya, tidak meninggalkan dinar, tidak pula dirham, tidak pula budak laki-laki maupun budak perempuan, kecuali berarti apa? Yang beliau tinggalkan itu hanyalah apa tadi bagal yang putih, bagal putih yang biasa beliau kendarai, kemudian senjata beliau dan sebidang tanah yang beliau jadikan sebagai sedekah untuk Ibnu Sabil, untuk orang yang melakukan perjalanan ya, safar gitu ya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala al-mudarris, kemudian berkata mudarris, iqra'il baita ya Ibrahim, bacalah baitnya wahai Ibrahim. Al-bait bait ya, bait syair, bukan rumah, tetapi bait. Sesuai dengan konteks pembicaraannya, iqra'il baita, bacalah baitnya. Kan tidak mungkin bacalah rumahnya. Secara makna tidak sesuai, tidak bisa diterima, tidak nyambung. Rumah kok dibaca? Berarti al-bait di sini apa? Bait syair. Bait syair, syair. Iqra'il baita ya Ibrahim, bacalah baitnya wahai Ibrahim. Qala Ibrahim, Ibrahim berkata membaca bait syairnya, ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Ma khalallaha ya, afwan. Ala bagaimana? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Wa kullu na'imin la mahalat la mahalata zailu. Ya ala ketahuilah kullu syai'in. Ya, segala sesuatu. Ya, atau tiap-tiap sesuatu. Ma khalallaha selain Allah. Batilan, batil. Ya. Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah itu batil. Wa kullu na'imin, dan setiap kenikmatan, la mahalata, tentu, pasti. Ya, la mahalata, pasti. Tidak bisa tidak. Zailu, akan lenyap. Akan apa? Zailu, itu pasti lenyap. Hilang. Ya, setiap kenikmatan pasti hilang, pasti. Walaupun waktunya mungkin lama, suatu saat pasti akan hilang, akan lenyap. Setiap kenikmatan itu pasti akan hilang. Ini ya, ini Pak HR. Ya, ini ya. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu, batilan. Wa kullu na'imin la mahalata za'ilu. Ketahuilah. Ya. Segala sesuatu atau tiap-tiap sesuatu selain Allah itu batil. Dan setiap kenikmatan tentu pasti. Apa? Akan hilang. Berlalu. Ya. Akan lenyap. Itu ya. Ini Pak Ciyar yang diucapkan oleh seorang penyair yang ya, yang ahli syair. Ya. Yakni siapa? Labid, ya, Labid bin Rabi'ah. Ya, Labid bin Rabi'ah. Nah, ini beliau ini awalnya masih jahiliyah ya. Sampai mungkin umur sekitar 60 tahun, kemudian setelah itu masuk Islam selama 60 tahun juga. Ya, kalau tidak salah ya, kira-kira demikian ya. Jadi dia termasuk sahabah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu Nabi insyaAllah ya. Okay. Ini. Dan ini Pak Asyir ini dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah ini Pak Asyir yang hak, yang benar. Ya, jadi baci yang paling benar ini yang diucapkan oleh Labid bin Rabi'ah radhiyallahu anhu ini. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Segala sesuatu, ya, ketahuilah segala sesuatu atau tiap-tiap sesuatu selain Allah itu batil. Ini ya. Nanti bisa dicek ya di mungkin di kisahnya Labid bin Rabi'ah atau pada Ba'asyir ini ya. Atau mungkin dalam hadis di kitab-kitab hadis ya. Ini ucapan syair yang paling benar, yang paling hak. Ini adalah ini. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Allahu a'lam ya. Berikutnya yadkhulul muraqibu yusallimu. Ya, setelah ini muraqib ya, pengawas dalam ma'had ini itu masuk ruang kelas, yusallimu dan mengucapkan salam. Kemudian al-muraqibu qala, muraqib kemudian mengatakan yansarifu jami'u thullabi al-ana. Yansarifu jami'u thullabi al-ana. Jadi semua mahasiswa, jami'u thullabi, semua mahasiswa yansarifu bisa pergi. Artinya meninggalkan kelas, meninggalkan ya, pelajaran. Ya sudah selesai waktunya gitu ya. Al-ana sekarang ini. Ma'ada at-tullabal urubiyin. Ya, ma'ada at-tullabal urubiyina. Selain para mahasiswa Eropa. Urubiyin. Ya, dari Eropa. Ya, at-tullabal urubiyin. Jadi para mahasiswa dari Eropa. Ya. Falahum ijtima'un ma'al mudiri. Maka mereka ada ijtima', ada pertemuan dengan atau bersama mudir. Jadi mereka, mahasiswa-mahasiswa Eropa ini, ada pertemuan bersama mudir. Kepala ma'had, kepala ini, apa, lembaga pendidikan ini yang setingkat universitas ini ya. Kalau di sana diistilahkan ma'had, ya, di sini itu ya setingkat universitas, institut ya, institut atau yang apa, sekolah tinggi atau yang semisal itu ya, atau akademi ya, yang setara itu, yang setingkat itu ya. Qala al-mudarris, berikutnya kaifa kana haflu syai amsi, bagaimana ya haflu syai, jamuan teh ya, bagaimana jamuan tehnya amsi kemarin, atau bagaimana keadaan, atau bagaimana ya jamuan tehnya kemarin. Jadi di sini mudaris bertanya kepada muraqib, ana lam atamakkan minal huduri, saya tidak bisa untuk datang ya, saya tidak bisa datang. Qala al muraqibu kana mumti'an, ya itu mumti'an, menyenangkan. Jadi jamuan tehnya itu menyenangkan ini ya. Jadi haflu syai, haflu syai, jamuan teh ya. Kemudian qad hadara tullabu kulluhum illa al-mudarrisina ya. Qad hadara tullabu kulluhum illa al-mudarrisina, para siswa, para mahasiswa itu semuanya datang, illa al-mudarrisina, kecuali para mudaris ya. Jadi yang datang hanya para mahasiswa, itu pun semuanya. Adapun para mudaris, para pengajar, para dosen itu tidak datang. Baik. Yusallimul muraqibu wa yakhruju. Kemudian muraqib mengucapkan salam dan keluar. Ya. Ini hiwar, bacaan dalam pelajaran ini. Kemudian beberapa pertanyaan terkait dengan ini. Tamarinu, latihan-latihannya. Al-awalu yang pertama. Ajib alil asilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama. Manil ladhi rasaba fi likhtibari syahri. Walimah. Siapa yang gagal dalam ujian bulanan dan kenapa? Yang gagal siapa? Ibrahim ya. Jadi Ibrahimu atau rasaba Ibrahimu fi likhtibar syahri. Rasaba Ibrahimu fi likhtibar syahri. Ibrahim gagal dalam ujian bulannya. Ujian bulanan. Walimah, kenapa? Li'annahu lam yujib as-su'al al-awwala, innahu lam yujib as-su'al al-awwala, karena dia tidak menjawab pertanyaan yang pertama. Itu ya. Itu ya, li'annahu lam yujib as-su'al al-awwala, karena dia tidak menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian sanian yang kedua berikutnya, kam darsan yadurusutullahu lilimtihani, kam darsan yadurusutullahu lilimtihani, berapa pelajaran ya, para tulab itu belajar untuk ujian, berapa pelajaran yang dipelajari untuk ujian, yang dipelajari oleh para tulab untuk ujian. Ya, jawabannya apa? Yadurusutullahu, berapa pelajaran? Al-kitabah kullahu, tidak disebut jumlahnya berapa ya, jadi tapi mudaris mengatakan al-kitabah kullahu, jadi satu buku semuanya gitu ya. Jadi yadurusutullabu al-kitabah kullahu lilimtihani, para tulab ini belajar satu kitab, satu buku semuanya untuk ujian. Salisan yang ketiga, manilladhi ghaba, siapa yang tidak hadir? Hamidun ghaba atau ghaba hamidun, ya, ghaba hamidun, hamid tidak hadir. Ini ya beberapa pertanyaan terkait dengan hiwar, percakapan dalam dars ini. Kemudian nanti pada tamrin yang berikutnya insya Allah akan dibahas tentang apa yang tadi dicontohkan dalam dars, yakni tentang alistisna. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Untuk kesempatan kali ini sampai ini dulu. Al-afu minkum untuk kekurangannya. Ya. Ya, semoga ini bisa difahami apa yang disampaikan, yang dijelaskan ini tadi. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala, atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.